saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد مع المسلمين Rahimani wa rahmatullah. Kepada saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan melanjutkan, yaitu kajian singkat tafsir dari Ibnu Katsir, mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Yang sudah lalu sudah saya atau Al-Fakir bawakan, yaitu tafsir yang mengacu dari tafsir Ibnu Katsir ayat 1 hingga ayat ketiga. Hari ini atau kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan melanjutkan, yaitu ayat yang keempat dan ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam awal surah Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang keempat dan yang kelima, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat dan kelima ini, yaitu orang-orang yang beriman, yang mengimani apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang beriman apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhir, hari kiamat, mereka beriman. Mereka mempercayai akan hal itu. Yang kelima, ulaika ala huda min rabbihim, mereka di atas petunjuk Rabb mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Ma'as muslimin rahimani wa rahimakallah. Ibnu Katsir menjelaskan rahimahullah di dalam tafsirnya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, yaitu awal surah Al-Baqarah, mensifati orang-orang yang muttaqin. Allah mengatakan, berfirman, dzalikal kitab la raiba fih. Inilah Al-Kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang muttaqin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Yaitu ayat yang ketiga. Begitu juga, yaitu mereka, orang-orang muttaqin itu, yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, hidayah ini adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan memberikan infak apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka. Ini Allah sifati itu. Setelah itu, ayat yang keempat nih sekarang. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ yaitu orang-orang yang beriman بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ apa yang Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir disebutkan tafsir Ibnu Katsir yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau ya Muhammad yaitu Al-Qur'an huwa Al-Qur'an was sunnah. Ya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah beriman. Disifati adalah orang-orang yang muttaqin itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan di dalam surah yaitu An-Nisa, wa anzalallah alaikal kitab wal hikmah. Ya, Allah katakan dalam surat An-Nisa, wa anzalallah alaikal kitab wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau ya Muhammad SAW al-kitab yaitu Al-Quran dan al-hikmah. Apa al-hikmah? Banyak kali para sahabat, para tabi'in, dan yang lainnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah, mengartikan al-hikmah adalah yaitu as-sunnah. Mengartikan al-hikmah as-sunnah. Berarti al-hikmah di sini adalah yaitu Allah menurunkan yaitu wa anzalallahu alaikal kitab, Allah menurunkan kepada engkau Muhammad yaitu al-kitab al-Quran dan as-sunnah. Jadi al-hikmah ini bermakna yaitu as-sunnah. Banyak lagi ayat yang lain misalnya dalam surah Al-Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Allah memberikan yaitu keanugerah yang sangat besar kepada orang mukmin. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari diri yaitu dari kaum mereka ya untuk apa membacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan Alkitab wa yuallimuhumul kitab wal hikmah ya di sini dalam permulaan ayat Al-Baqarah ini orang-orang yang beriman walladzina yu'minun bima unzila ilaik yang beriman yaitu kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena As-Sunnah ini adalah itu adalah wahyu. Hakikatnya wahyu. Ya. Yaitu selain Al-Qur'an. As-Sunnah ini adalah penjelas daripada Al-Qur'an. Banyak sekali hukum-hukum Islam ini yang ada di As-Sunnah, yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti contoh misalnya bilangan-bilangan rokaat sholat, yaitu misalnya sholat subuh 2 rokaat, yaitu sholat zuhur 4 ya, subuh 2 rokaat, zuhur 4, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat. Di mana adanya? Di Al-Quran. Nggak ada. Adanya di sunnah, di hadis. Karena itu wahyu. Iya. Makanya Allah jaga Al-Quran dan Allah jaga juga as-sunnah al-hikmah itu. Itu demikian. Ini orang-orang yang disifati dalam hal ayat Al-Baqarah ini, yaitu yang keempat ini, yaitu orang-orang yang beriman kepada yaitu apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Allah mengatakan wa ma unzila min qablik dan apa-apa yang diturunkan yaitu kitab-kitab sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu yasmulu bil iman al-kutub as-sabiqah. Menyangkut iman dari kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi menyangkut meliputi al-iman bi jami'il kutub as-sabiqah. Mengimani kitab-kitab suci yaitu sebelum Al-Quran. Tentunya dengan mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, sebelum Rasulullah SAW, mengimani juga para Rasul yang membawa kitab itu. Khususnya yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim, kepada Musa. Ya. Jadi kita atau kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah lewat petunjuk Al-Quran, bahwa mengimani apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Maknanya, sebelum engkau ya Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, ini adalah sifat-sifat yang Allah berikan di dalam Al-Quran ini untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Karena dalam ayat yang itu yang kedua, hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran sebagai petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Untuk orang-orang yang takwa. Baik. Selanjutnya, dalam ayat yang kelima. Sebelumnya, yaitu, wabil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka beriman kepada urusan hari akhir. Hari akhir itu adalah suatu hal yang acap kali manusia ini dari perjalanan peradaban umat manusia ini itu banyak yang meragukan keberadaan hari akhir itu. Padahal hari akhir ini adalah yaitu mendorong manusia, memotivasi manusia untuk berbuat amal. Wahai saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada. Kita beramal sesuatu, berbuat amal sesuatu, berbuat baik sesuatu kepada seseorang. Ada semacam perasaan bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya sementara. Kita ini hidup bakal ada kehidupan yang langgeng. Yaitu di alam akhirat. Sehingga iman, keyakinan bahwa akan ada kehidupan kelak di kemudian hari, ini merupakan suatu motivasi. Merupakan pendorong kita untuk berbuat amal soleh. Ini gunanya, yaitu salah satu rukun iman itu adalah rukun kepada hari akhir. Jadi semacam motivasi. Dan yang kedua apa? Sebagai ancaman. Bahwa awas kamu, wahai umat manusia. Kalau engkau berbuat maksiat, engkau berbuat ingkar, berbuat durhaka, kerusakan di atas muka bumi, ingat. Ada hidup, kehidupan kelak di akhirat yang akan memberikan balasan engkau. Jadi keiman kepada hari akhir itu memberikan motivasi manusia untuk beramal dan memberikan yaitu warning, ancaman kepada umat manusia agar berhati-hati kehidupan di dunia ini. Jangan berbuat kemaksiatan, berbuat hal-hal yang dosa karena kelak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Itulah Allah mengatakan, wabil akhirati hum yuqinun. Yaitu pada hari akhir, hari nanti, hari akhir. Mereka beriman. Mereka yakin terhadap datangnya hal itu. Selanjutnya Allah katakan, ulaika ala hudam rabbihim. Ulaik. Yaitu mereka-mereka itu. Ya, mereka lah itulah mereka itu. Yang mendapatkan di atas petunjuk Allah hudan. Allah mensifati orang-orang yang tadi pada ayat yang kedua, pada ayat yang ketiga, pada ayat yang keempat, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari apa? Petunjuk yaitu disebabkan mereka beriman terhadap Al-Quran, Al-Kitab. Penyebab datangnya hidayah adalah yaitu mereka beriman kepada Al-Kitab, itu Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yaitu pertolongan, memberikan istiqamah, memberikan apapun kepada seorang hamba Allah setelah dia beriman kepada Allah. Beriman kepada apa yang Allah semestinya harus beriman seorang hamba Allah. Mereka orang-orang ini mendapatkan yaitu di atas petunjuk Allah. Di atas hidayah Allah. Ya. Sifat-sifat mereka pada ayat yang kedua. Yaitu orang yang muttaqin. Ya. Yang ayat yang kedua. Ya. Lantas yang ketiga. Yang keempat ini, yaitu mereka, yaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an, sifat-sifat itu yaitu orang yang beriman, yang bertakwa dan mendapatkan hidayah ya karena sebab Al-Qur'an, mereka itu adalah yaitu yang beriman kepada ghaib. Nah, ini adalah khulasahnya ini. Penutupnya ini, beriman kepada hal yang ghaib. Mereka menegakkan salat, bersedekah di jalan Allah, iman pada Rasul, yaitu iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yaitu beriman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khulasah dari ayat yang kedua, yaitu ikhtisar ya atau apa ringkasan dari tafsir ini dari Ibnu Katsir ini. Dua dan yang keempat ini, mereka sifat yang disifati dengan ayat, dengan sifat-sifat itu, merekalah yang akan mendapatkan apa? Humul muflihun, mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa itu? Kemenangan hidup di dunia. Mereka hidup bahagia, tentram, tenang, mendapatkan sakinah, mendapatkan istiqamah, dan mereka pun muflih, akan bahagia, menang, hidup kelak di akhirat nanti. Baik, secara garis besar demikian tafsir Ibnu Katsir ini. Intinya sebagai penutup, ayat 1 sampai 5 ini adalah berbicara untuk orang-orang mukmin. Semoga bermanfaat untuk diri saya Al-Fakir dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu faedah ilmu, barakah ilmu. Kita ngaji sedikit tapi diberikan oleh Allah faham tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah ini. Semoga kita diberikan oleh Allah yaitu ketenteraman jiwa dan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Kita akhiri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua dan kepada semua kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.